محاضرة الأسبوع. فإن المشروع لكل مسلم أن يتقي الشر بالتعوذات الشرعية. الحياة الحقيقية أحبتي هي حياة القلوب، هو يأكل ويشرب ويغدو ويروح مع الناس، لكن هذه ليست بالحياة الحقيقية. محاضرة الأسبوع. فالدين لا يقود الناس بالسلاسل إلى الطاعات، إنما يقودهم بالتقوى. بالتقوى. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فليبشر الذي رزق الفقه بالدين أن الله أراد به خيرا. محاضرة الأسبوع. محاضرة الأسبوع. رجع تجلي من نام كيلوهن. للذاكرين والذاكرات إذاعة القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وخيرته من خلقه نبينا وإمامنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، حديثي معكم اليوم في وجوب لزوم التقوى وحفظ اللسان. يقول الله سبحانه في كتابه المبين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يأمر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة بالتقوى وقول السديد، وقد أكثر سبحانه وتعالى في كتابه العظيم من الأمر بالتقوى. تارة يأمر بها الناس عامة كما قال سبحانه: يا أيها الناس اتقوا ربكم، وتارة يأمر بها المؤمنين لأنهم أكملوا في الامتثال وأعلموا بمراد الله عز وجل، كهذه الآية: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. والتقوى كما عرفها السلف الصالح هي أداء فرائض الله وترك محارم الله عن إخلاص لله سبحانه، وعن إيمان به وبرسله، وعن تصديق بكل ما أخبر الله به ورسوله، وعن خوف مما لدى الله من العقوبة، وعن رغبة بما عند الله من المثوبة. هكذا التقوى، وحقيقتها أن يجعل الإنسان بينه وبين غضب ربه وعقابه وقاية، تقيه ذلك بفعل أوامر الله وترك نواهي الله، يرجو ثواب الله ويخشى عقاب الله. ولهذا قال بعض السلف: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تدع معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. وقال بعضهم: ليس تقوى الله بصيام النهار وقيام الليل والتخليط فيما بين ذلك، ولكن تقوى الله أداء فرائض الله وترك محارم الله، ومن رزق بعد ذلك خيرا فهو خير إلا خير. والخلاصة أن التقوى هي خوف الله ومراقبته وتعظيمه سبحانه، وذلك بفعل الأوامر وترك النواهي، بفعل أوامر الله وترك نواهي الله، مع تعظيمه سبحانه وخشيته عز وجل والإخلاص له في العمل والصدق في ذلك. هكذا يكون المتقي، وهكذا تكون التقوى، وهي كلمة جامعة يدخل فيها فعل ما أمر الله به ورسوله وترك ما نهى الله عنه ورسوله. فالإيمان والتقوى والهدى والإسلام والبر كلمات متقاربة المعنى، حقيقتها هي فعل ما أمر الله به ورسوله وترك ما نهى الله عنه ورسوله، عن إيمان وتصديق، وعن إخلاص لله سبحانه، وعن إسلام له وانقياد لأمره ونهيه جل وعلا، وعن اجتهاد في فعل ما يحبه ويرضاه، وحذر مما يصده سبحانه وتعالى. وقد وعد الله المتقين خيرا كثيرا، ورتب على التقوى السعادة في الدنيا والآخرة. فالتقوى هي مفتاح الخير، وهي سبب كل خير عاجل وآجل، كما قال سبحانه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. إن المتقين في جنات وعيون، إن المتقين عند ربهم جنات النعيم. وبهذا يظهر أن التقوى يحصل بها كل خير، يحصل بها تفريج الكروب وتيسير الأمور ورزق الطيب والفوز في الآخرة بالجنة والنجاة من النار. فحقيق بكل مؤمن وكل مؤمنة المسارعة إلى التقوى والحرص عليها والبدار إليها ولزومها في جميع الأحوال، في الشدة والرخاء، في السفر والإقامة، في المشهد والمغيب، في كل وقت. ولهذا في وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ قال له: اتق الله حيثما كنت. أما قوله سبحانه: وقولوا قولا سديدا، فهذا أمر بقول الطيب. قول السديد هو قول الطيب السليم الذي ليس فيه ما يغضب الله. فأنت يا عبد الله مأمور بحفظ لسانك وصيانة عما يغضب الله جل وعلا، وذلك هو القول السديد، يعني الصواب الموافق للخير والحق. وهذا يطابق في معنى قوله سبحانه: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ويوافق قوله جل وعلا قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فعليك يا أخي أن تحفظ لسانك وأن تصونه عن كل ما يغضب الله جل وعلا من الغيبة والنميمة والكذب وشات الزور والسب والشتم والفحشاء وغير هذا ما يغضب الله جل وعلا. هكذا يكون المؤمن حافظا للسانه صائنا له عما لا ينبغي. واللسان خطره عظيم، فقد صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: إن العبد لا يتكلم بكلمة ما يتبين فيها ما يثبت فيها يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وفي لفظ آخر: إن العبد لا يتكلم بكلمة ما يلقي لها بالا يكتب الله له بها سخطه إلى يوم القيامة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا يدلنا على خطر اللسان، وأن الواجب علينا أن نصون اللسان وأن نحفظه حتى لا نقول إلا خيرا. والعظم شأن اللسان خصه الله بالذكر في قوله: وقولوا قولا سديدا. وإلا فالقول السديد من التقوى، داخل في التقوى، ولكن لعظم شأن اللسان وخطره خصه الله بالذكر وحده بعدما ذكر التقوى، ليهتم المؤمن بذلك وليحرص المؤمن على حفظ لسانه وصيانته. ثم بين سبحانه وتعالى أن الذي يتقي الله ويقول القول السديد يصلح الله عمله ويغفر ذنبه. هذا من ثوابه، من ثوابك يا عبد الله ومن ثوابك يا أمة الله على التقوى وحفظ اللسان، من الثواب على ذلك إصلاح الله العمل، إصلاح الله عمل هذا المتقي وغفران الذنب. فالمتقي لله الذي يحفظ لسانه يصلح الله عمله ويغفر ذنبه. فعليك يا أخي بهذا الخير العظيم، إن كنت حريصا على الفوز بالجنة والنجاة من النار وتفريج الكروب وتيسير الأمور وصلاح الأعمال وغفران الذنوب، فعليك بتقوى الله، عليك بحفظ لسانك، فبهذا يحصل لك من ربك عز وجل الفوز بالجنة والنجاة من النار، ويحصل لك أيضا في الدنيا والآخرة تفريج الكروب وتيسير الأمور، ويحصل لك أيضا مع ذلك صلاح عملك وغفران ذنبك. فيا لها من نعمة ويا له من خير عظيم. فاتق الله يا عبد الله وسارع إلى مراضي الله واحذر معصية الله، فإن في طاعة الله كل خير وسعادة، وفي معاصيه العاقبة السيئة، في معاصيه العواقب الوخيمة، فإن المعاصي من أسباب غضب الله ومن أسباب دخول النار، والتقوى بضد ذلك. التقوى من أسباب السعادة والفرج في الدنيا والآخرة، والمعاصي بضد ذلك. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وسائر المسلمين لما فيه رضاه، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا، وأن يهدينا جميعا صراطه المستقيم، إنه سبحانه وتعالى سميع قريب. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه. أشهد أن لا محاضرة الأسبوع. فإن المشروع لكل مسلم أن يتقي الشر بالتعوذات الشرعية. الحياة الحقيقية أحبتي هي حياة القلوب، هو يأكل ويشرب ويغدو ويروح مع الناس، لكن هذه ليست بالحياة الحقيقية. محاضرة الأسبوع. فالدين لا يقود الناس بالسلاسل إلى الطاعات، إنما يقودهم بالتقوى. بالتقوى. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فليبشر الذي رزق الفقه في الدين أن الله أراد به خيرا. محاضرة الأسبوع. محاضرة الأسبوع. رجع 765 كيلو هرتز للذاكرين والذاكرات. إذاعة القرآن الكريم. Demikian Ikhwatal Islam, muhadharah yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu ta'ala. Dan berikut adalah transkrip terjemah tausiah yang beliau sampaikan. Saudaraku seiman, setelah Syekh membuka tausiahnya dengan pujian kepada Allah Ta'ala dan salawat kepada Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau berkata, kajian atau pembicaraan kita pada kesempatan kali ini tentang pentingnya berpegang teguh di atas ketakwaan dan menjaga lisan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang benar. Niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, sungguh dia telah mendapat kemenangan yang besar. Dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada hambanya untuk bertakwa dan berkata yang benar. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan perkara yang mulia ini dalam bentuk perintah secara umum kepada seluruh manusia dalam ayatnya yang artinya, wahai manusia, bertakwalah kepada Rabb kalian. Dan terkadang Allah memerintahkan secara khusus kepada kaum mukminin karena mereka adalah manusia yang paling bersegera untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Ta'ala dan yang paling faham dengan apa yang diinginkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ayatnya seperti ayat yang berikut yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang benar. Niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Adapun makna takwa sebagaimana yang telah dijelaskan oleh para salafus soleh adalah melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan perkara-perkara yang dilarangnya dengan penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keimanan kepada Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam. Termasuk makna takwa juga membenarkan semua yang telah dikhabarkan oleh Allah dan Rasul-Nya yang disertai dengan rasa takut terhadap hukuman dan siksanya serta mengharapkan ganjaran dan pahala yang Allah sediakan bagi hamba-hambanya yang mentaatinya. Demikianlah makna takwa. Adapun hakikat takwa, Syekh melanjutkan, adalah manakala seseorang hamba menjadikan antara dirinya dengan azab dan hukuman Allah yang keras sebuah wiqayah atau benteng yang menjaga dirinya dari azab tersebut, yaitu dengan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi semua larangannya dengan mengharapkan pahala dari sisi Allah dan takut terhadap hukumannya. Oleh sebab itulah berkata seorang ulama salaf, takwa adalah engkau menjalankan ketaatan kepada Allah dengan cahaya Allah dan mengharapkan pahala dari sisi Allah dan meninggalkan perbuatan maksiat kepada Allah di atas cahaya Allah atau ilmu dan takut akan siksanya. Kesimpulannya saudaraku seiman, takwa adalah rasa takut yang murni kepada Allah, muraqabah, senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengagungkannya dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi semua perkara yang dilarangnya dengan penuh rasa pengagungan, rasa khauf, takut, memurnikan keikhlasan dan kejujuran dalam setiap amal. Demikianlah seyogianya seorang yang bertakwa kepada Allah dan inilah makna atau hakikat takwa. Saudaraku seiman, Syekh melanjutkan bahwa takwa merupakan sebuah ungkapan atau kata yang jami' yang memiliki makna yang dalam yang masuk di dalamnya seluruh perbuatan yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya dan meninggalkan semua yang dilarang Allah dan Rasul-Nya. Ketahuilah saudaraku seiman bahwa iman, takwa, hidayah, Islam, dan albir, berbuat baik, semua ini adalah kata atau ungkapan yang memiliki keterkaitan dan makna yang tidak berbeda, yang hakikatnya kembali kepada melaksanakan seluruh perbuatan yang diperintahkan Allah dan Rasulnya, meninggalkan semua yang dilarang Allah dan Rasulnya. Iman adalah at-tasdiq atau membenarkan, serta disertai dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berserah diri sepenuhnya dengan penuh ketundukan, dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, kemudian bersungguh-sungguh dengan meniti jalan-jalan yang dicintai dan diridhoinya, dan waspada terhadap perkara-perkara yang dimurkainya. Sungguh Allah telah menyediakan kebaikan yang banyak bagi orang-orang yang bertakwa, sebagaimana Allah juga memberikan kepada mereka kebahagiaan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Makna takwa merupakan kunci segala kebaikan dan jalan menuju kebaikan dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat, sebagaimana firman-firman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berikut yang artinya: barang siapa bertakwa kepada Allah, maka dia akan menjadikan jalan keluar dari setiap permasalahannya dan memberikan rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Kemudian firman-Nya, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka dia akan memudahkan segala urusannya. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka dia akan menghapuskan segala kesalahan-kesalahannya dan memberikan ganjaran yang besar atas perbuatannya. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman surga dan di mata-mata air. Kemudian firman-Nya yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di sisi Rabb-Nya di dalam surga yang penuh kenikmatan. Saudaraku seiman, maka menjadi jelas bagi kita semua bahwa takwa akan memberikan begitu banyak kebaikan, diangkatnya berbagai keburukan, kemudahan dalam setiap permasalahan, harta yang baik, dan kesuksesan di akhirat dengan mendapatkan surga dan keselamatan dari siksa api neraka. Maka sudah sepatutnya bagi setiap muslim dan muslimat untuk bersegera dan bersemangat di dalam ketakwaan, konsisten di atasnya, dan istiqomah dalam setiap keadaan, baik dalam keadaan senang ataupun sempit, dalam keadaan dia bepergian atau mukim di negerinya, dalam keadaan ramai atau sendirian, dan dalam setiap waktu dia berusaha untuk menjaga ketakwaannya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Inilah apa yang diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmizi dalam Sunannya. Bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada. Kemudian saudaraku seiman, Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz melanjutkan tausiahnya bahwa firman Allah yang berbunyi, dan katakanlah perkataan sadida, makna sadida di sini adalah perkataan yang baik, perkataan yang salim, yang mengandung keselamatan, yang tidak mengandung hal-hal yang mengundang kemurkaan Allah. Maka setiap hamba Allah diperintahkan untuk berkata jujur dan menjaga diri dari perkara-perkara yang membawa kemurkaan Allah Ta'ala. Demikianlah makna al-qaul as-sadid, yaitu setiap perkataan yang benar, yang sesuai dengan kebaikan, dan ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lainnya, yang artinya, tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh manusia memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Artinya, sebagaimana hal ini juga sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab sahihnya, yang artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Maka wajib bagi kalian wahai saudaraku untuk menjaga lisan kalian dan memeliharanya dari hal-hal yang dapat mendatangkan kemurkaan Allah, seperti ghibah, namimah, perkataan dusta, sumpah palsu, mencela, menuduh, kata-kata keji, dan perkara-perkara lainnya yang dapat mendatangkan kemurkaan Allah. Demikianlah seorang mukmin sepatutnya menjaga lisannya seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala memohon perlindungan dari keburukannya. Ketahuilah saudaraku seiman, sesungguhnya bahaya lisan sangat besar. Telah sahih hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda yang artinya, Sesungguhnya seorang hamba berkata dengan sebuah perkataan yang tidak diperhatikan baik buruknya, maka dihempaskan ke dalam api neraka sejauh antara timur dan barat. Atau sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan di dalam riwayat lainnya yang artinya seorang hamba berkata dengan sebuah perkataan yang tidak dipertimbangkan maslahat atau madaratnya, Allah masukkan dia ke dalam neraka dengan sebab perkataannya tersebut. Demikianlah nas-nas di atas memberikan penjelasan kepada kita tentang bahayanya lisan, sehingga wajib bagi kita untuk memelihara dan menjaga lisan sehingga kita tidak mengucapkan suatu perkataan kecuali perkataan yang baik. Dan karena besarnya kedudukan lisan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan dan menganjurkan dalam ayat ini untuk berkata dengan perkataan yang baik atau benar. Padahal kalau kita perhatikan, berkata yang baik merupakan bagian dari ketakwaan kepada Allah. Namun karena besarnya perkara ini dan agungnya kedudukan lisan dan bahayanya, Allah mengkhususkan untuk menyebutkan perintah menjaga lisan setelah perintah agar bertakwa, supaya hal ini dapat diperhatikan dengan baik dan agar seorang muslim benar-benar menjaga perkara lisannya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala melanjutkan ayatnya bahwa barang siapa yang bertakwa dan menjaga lisannya, Allah akan menjadikan amal-amalnya menjadi baik dan mengampuni kesalahan-kesalahannya. Ini merupakan buah dan pahala yang akan diterima oleh seorang hamba Allah yang dapat menunaikan perintah Allah berupa ketakwaan kepadanya dan menjaga lisannya. Dan barang siapa yang dapat menunaikannya, maka Allah akan memperbaiki amal perbuatannya dan menghapuskan dosa-dosanya. Maka saudaraku seiman, berusahalah untuk meraih keutamaan yang besar ini. Apabila kalian seorang yang bersemangat untuk meraih kesuksesan yang hakiki berupa surga Allah, selamat dari siksa neraka, diangkat semua keburukan, dimudahkan segala urusan, diperbaiki amal, dan diangkat semua dosa-dosa, maka hendaklah kita bertakwa kepada Allah Ta'ala dan berusaha menjaga lisan kita. Karena dengan dua perkara ini, kalian akan mendapatkan kesuksesan akhirat berupa surga dan keselamatan dari siksa neraka. Selain itu, kalian juga akan memperoleh dalam kehidupan dunia dan akhirat berbagai kebaikan berupa diangkatnya segala keburukan dan diberikan kemudahan dalam setiap urusan. Kemudian Allah menambahkan kebaikannya dengan memperbaiki amal kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Sungguh, ini merupakan suatu kenikmatan yang besar dan kebaikan yang agung. Maka bertakwalah wahai hamba Allah dan bersegeralah untuk menggapai keridhaan Allah dan waspadalah terhadap kemaksiatan kepada Allah. Karena sesungguhnya menjalankan ketaatan kepada Allah akan membawa kebaikan dan kebahagiaan kepada kalian. Sebaliknya dengan melakukan kemaksiatan akan melahirkan dampak yang buruk dan melahirkan kehinaan, karena kemaksiatan merupakan sebab datangnya kemurkaan dan sebab dimasukkannya seorang hamba ke dalam neraka. Adapun ketakwaan kepada Allah akan membawa kepada kebahagiaan dan diangkatnya segala keburukan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Kami memohon kepada Allah agar memberikan taufik kepada kita dan seluruh kaum muslimin untuk memperbaiki hati dan amal kita dan memberikan petunjuk kepada kita untuk dapat meniti as-siratal mustaqim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mendengar lagi maha dekat. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurah kepada hamba dan rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Demikian Ikhwatal Islam, transkrip terjemah dari tausiah yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu ta'ala dalam Muhadaratul Usbu', muhadarah singkat yang disampaikan oleh para ulama Ahlus Sunnah yang kami hadirkan sepekan sekali ke ruang dengar Anda. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam terjemah dan pembacaan terjemah yang tadi kami sampaikan. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. محاضرة الأسبوع. فإن المشروع من كل مسلم أن يتقي الشر بالتعوذات الشرعية. الحياة الحقيقية أحبتي هي حياة القلوب، هو يأكل ويشرب ويغدو ويروح مع الناس، لكن هذه ليست بالحياة الحقيقية. محاضرة الأسبوع. فالدين لا يقود الناس بالسلاسل إلى الطاعات، إنما يقودهم بالتقوى. بالتقوى. ومن أحسن قولا ممن دعا